Kadang kan sekarang ini jadi kiai ini kan maunya muda saja. Begitu dilihat gak cocok langsung disalahkan, mulai pakai bid'ah, pakai musyrik. Tapi kan itu kiai kota bisa begitu lah, saya kan kiai desa. Kiai desa itu gak bisa dengan muda musyrik, bid'ah itu gak bisa. Karena orang desa melakukan itu sudah puluhan bahkan ratusan tahun. Nah kalau orang kota bid'ah musyrik, gampang. Gak usah ziarah kubur, gak apa-apa orang kota. Wong kuburannya di kampung sana. Orang kiai di kota itu enak, salaman bid'ah, enak wong gak kenal sama sebelahnya. Gak usah pujian, enak kiai kota. Setengah 12 orang kota sudah di masjid. Lah saya kiai kampung. Setengah 12 azan zuhur, makmum saya masih di sawah. Ila ruhi, dulu gak mau, tapi karena belajar terus baru tahu ternyata tuntunannya ada, maka sekarang orang-orang itu mau, tapi semoga arwahnya, ya, sama aja sih bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Sama dengan dulu, anti betul sama alat musik pas maulid, Nabi, tapi belajar terus, lama-lama akhirnya mau, tapi masih sungkan kalau pakai alat musik, maka sekarang biasanya lebih suka disebut nasyid. Pakai mulut ini sama aja sebenarnya. Nanti lama-lama sama kok orang Islam ini, makanya tak absen. Yang sudah mau mulutan siapa di sini gitu. Nanti lama-lama juga maulid kok, cuman gayanya beda. Dulu ziarah kubur enggak mau, sekarang mau, tapi namanya birrul walidain. Yasinan enggak mau, sekarang maunya Ar-Rahmanan. Ini terserah lah. Orang lama-lama juga nanti mau. Jadi ini kan butuh proses lama. Nah, udah terlepas dari itu semua. Yang saya heran itu satu. Saya itu selalu heran. Herannya apa? Kenapa setiap peringatan maulid Nabi itu identik dengan makanan? Pokoknya dimanapun ada maulid itu mesti makanan yang gak enak-enak itu hilang. Yang keluar makanan yang enak. Enak. Di mana-mana kok maulid ini kok urusannya karo badokan kalau orang Jawa bilang. Mesti panganan keluar. Ini siapa sih yang pertama kali ngajari? Kok maulid kok urusannya makanan yang enak-enak? Orang sini kan gak ada orang asli, ini orang kampung semua ini dulu. Dari Jawa sana, dari Kalimantan, dari Sumatera. Wong diso-diso, ya maaf ya. Wong wajah itu gak bisa menipu. mau berapa lama tahun di kota, wajah itu tetap, kalau wajah desa itu ya desa, gak bisa. Wajah itu gak bisa dikamuflase, gak bisa di make up. Itu dulu kan kita tahu kalau di kampung itu setiap maulid itu pasti makanan enak itu keluar tumpeng tinggu. Yang di kampung gak ada listrik, kalau mulutan lampu strongking keluar terang. Oh iya toh, biasanya makan itu ikan itu satu potong kecil itu, begitu mulutan satu potong besar keluar. Yang orang Trenggalek itu ya makanannya kan duluan Trenggalek ini apa tiwul. Lah kalau mulutan itu nasi putih keluar loh. Iya. Lah kenapa sih orang kalau peringatan yang lain nggak keluar, tapi kalau mulutan nggak keluar itu. Nah itu kenapa? Lah. Ternyata wong senenge saya ini kebagian tugas ya. Wong kiai iki kudu golek iki sebabe apa to? Untuk tidak buru-buru menyalahkan ngono lho. Kadang kan sekarang ini jadi kiai ini kan maunya muda saja. Begitu dilihat gak cocok langsung disalahkan, mulai pakai bid'ah, pakai musyrik. Tapi kan itu kiai kota bisa begitu lah. Saya kan kiai desa. Kiai desa itu enggak bisa dengan muda musyrik. Bid'ah itu enggak bisa. Karena orang desa melakukan itu sudah puluhan bahkan ratusan tahun. Nah kalau orang kota bid'ah, musyrik, gampang. Gak usah ziarah kubur, gak apa-apa orang kota. Wong kuburannya di kampung sana. Enak orang kota itu. Muni musyrik, musyrik, bid'ah, enak. Enak, enak. Terana apa? Cimprang, gak bid'ah. Orang kota enak. Orang kampung rusak. Jenggotan, bid'ah, orang bid'ah lagi. Orang kampung susah, disuruh jenggoten susah kalau bakul dawet. Enggak ada yang beli. Oh, gak kecemplungan jenggot gitu. Oh, jadi kiai di kampung itu enggak semudah jadi kiai di kota. Orang kiai di kota itu enak, salaman, bid'ah, enak, wong enggak kenal sama sebelahnya. Lah di kampung kan setiap enak, orang kiai di kota itu paling nyaman. Udah gitu apa biayanya tinggi. Orang kiai kota kan pulsanya tinggi, tapi jadi kiai enak, kiai kota itu paling gampang jadi kiai kota. Enggak usah salaman, ya enggak salaman. Enggak usah pujian, enak kiai kota. Setengah 12 orang kota sudah di masjid. Lah saya kiai kampung. Setengah 12 azan zuhur, makmum saya masih di sawah. Susah kayak jadi kiai di kampung itu memang enak. Sini Allah Akbar, Allah Akbar. Langsung Allah Akbar, Allah Akbar. Lagi ya, makmumnya udah di situ. Saya langsung Allah Akbar, Allah Akbar. Ya sendirian makmumnya gak ada. Masih di sawah, masih di kebun. Maka enak kiai kota itu. Ingkung, lo ya, ingkung bid'ah, enak, gak ada yang pelihara ayam. Dari kampung semuanya punya ayam, pengen mengeluarkan ayam ya bikin ingkung. Kalau kambing kegedean. Ini enak. Di kampung, misalnya sini enak. Puasa dilarang pakai mercon, itu enak orang kota. Orang kampung gak boleh pakai mercon, ya sepi. Orang ini hantu dok kedeluwo. Nah, ini malam ini saya mau cerita. Saya ini kiai kampung di Solana. Ya ini wong bodoh. Kiainya orang bodoh saya itu. Saya kalau zikir terus diem begini, kasihan makmum saya bodoh-bodoh enggak dengar apa-apa, sampai mati ya enggak bisa zikir. Kiaiku ini bunyi apa ya gitu kalau di kampung. Kalau kiainya orang kota itu kan enak, santrinya pintar. Santri saya di kampung bodoh semua. Kalau mati harus tak talkin. Supaya apa? Bisa jawab. Nah orang kota kan pinter-pinter. Gak usah ditalkin pasti bisa jawab. Kok profesor semua. Nah kalau kiai kampung gak bisa. Harus memang ini. Tarweh. Di kampung itu tarweh itu ya 20. Kalau di kota 8 gak apa-apa. Kan orang kota amalnya sudah banyak. Nah orang kampung kan orang bodoh-bodoh amalnya dikit. Ya kalau cuma 10, apa 2, apa 8. Iya kalau di sana nanti yang benar 8. Kalau yang benar 8, yang kita di kampung 20 masih punya sisa 12. Nah kalau yang benar 20, lah kan yang kurang 8 cari di mana? Ini mengalami, makanya saya ini tak ceritakan pengalaman saya dari kiai di kampung. Susah. Sekarang ini kan maunya Ustaz, mari kita langsung kembali pada Quran dan Sunnah. Berarti kan kudu maca. Nah wong kampung itu tuku buku itu susah, maca apa? Wong rata-rata buta huruf. Orang kota, mari kita baca. Mulai maca tuku Android. Kampung itu handphonenya Nokia 3310. Gimana tahu? Nah ini susah jadi kiai di kampung itu. Makanya malam ini lihat ini profil kiai kampung. Kiai desa yang ini ya. Serem. Kalau kiai kota meliti terapi enggak apa-apa. Enggak ada yang serem di kota. Lah kalau di kampung kan santrinya serem-serem, kiainya enggak boleh kalah serem dong. Jadi ketika saya diundang, wah ini ngaji di Jakarta, suka mantri. Ini pengalaman, saya mau lihat santri kota ini kampung. Makanya mohon maaf, susah. Makanya saya akhirnya melihat ke orang kampung ini susah sekali. Bok wis to kang, bok mulutan rasa ingkung, boros-boros. Nggak percaya, ini santri. Santri saya tak bilang tumpeng bid'ah, nggak percaya. Tumpeng bid'ah, ujian bid'ah, nggak percaya. Ya wis ganti kiai, begitu malah. Susah di kampung itu, gak mudah. Kalau orang kota mudahnya luar biasa. Iya, silakan pakai jubah yang perempuan, pakai gini, di kota enak. di kampung tak suruh pakai jubah, rasido tandur, rasido deret kok. Piye bunge? Usah di kampung itu, ya Allah. Rokok haram di kota enak wong semua tempat no smoking. Ning desa terus ndak boleh ngerokok ya dong.